Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa qairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Kali ini insyaallah kita akan membahas poin yang kedua dari khisalus sayyi'ah, beberapa akhlak atau perilaku yang jelek. Yang ketiga yaitu disebutkan di sini adalah al-ghadab. Al-ghadab artinya marah, ya. Marah, ya. Seorang wanita kadang di saat banyak menumpuk pekerjaan rumah tangganya, ya. Dia harus menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Belum lagi menghadapi rewelnya anak. Kondisi seperti ini kadang menjadikan seorang wanita itu muncul kemarahan, ya. Ditambah lagi barakallahu fikum, pekerjaan yang harus diurusi ini terlalu banyak dan cukup padat. Dalam waktu yang pendek dia harus menyelesaikan sekian banyak tugas dan kewajiban. Yang mana barakallahu fikum, seorang istri kadang dia harus menyelesaikan segala urusan rumah tangganya dari pagi sampai larut malam. Ya. Sehingga yang seperti ini barakallahu fikum, kadang kemarahan di dalam diri seorang itu muncul. Ya. Bahkan ditambah dalam kondisi suami kadang kurang pengertian, ya, sehingga suasana seperti ini kadang menarik untuk setan masuk dan menimbulkan suasana yang kurang baik, ya, sehingga setan masuk untuk datang dan muncul di tengah-tengah mereka kemarahan, ya. Maka ketahuilah kemarahan ini suatu perkara yang seorang muslim harus mempelajarinya. Karena marah itu juga bisa mendapatkan kebaikan. Karena disebutkan nanti marah ada dua macam. Marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Ya, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Maka kali ini kita akan bahas lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan marah. Ya. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas biasanya butuh apa ya? Sebuah pengertian yang harus jelas, ya. Karena sesuatu yang tidak jelas, marah tiap hari orang juga kadang. Iya, marah sudah biasa dilakukan, ya. Nah, untuk didefinisikan itu gimana ini? Harus dengan yang lebih jelas lagi. Iya. Ya, mendefinisikan sesuatu yang tidak jelas. Marah, kadang kita juga marah. Coba definisi marah apa? Begitu marah. Marah kayak gitu. Kalau kayak gitu ya bukan mengenai masalah ya. Saya bacakan pengertian yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin saja ya. Kurang lebih yang namanya marah adalah jamrah yulkiha asyaiton fi qalbi ibni adam. Marah itu ya adalah yang dibahas di sini, marah merupakan jamrah, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Ya. Marah itu sebuah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Sehingga memunculkan kemarahan, sikap marah, ya. Bahkan kata beliau kadang menjadikan jasad demam, panas gitu ya. Dan kadang menimbulkan urat-urat itu mengencang dan memerah wajahnya, dan kadang menyebabkan berbicara tanpa kontrol atau tanpa di bawah akal yang sehat. Ya. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Saya ulangi, marah itu merupakan bara yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Maka kemarahan itu menimbulkan ya suasana tegang ya, suasananya panas, marah. Menjadikan jasad itu demam. Rasa panas, darahnya apa istilah orang? Mendidih. Darahnya mendidih. Dan urat-uratnya itu mengencang. Urat leher biasanya apa? Kaku ya. Dan memerah wajah. Orang kalau marah biasanya wajahnya langsung memerah tentunya. Bukan hanya wajahnya, matanya pun ikut apa? Memerah. Dan berbicara dengan kalam, ucapan-ucapan yang yaqiluhu, tidak memakai akal yang sehat. Dan kadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menggunakan akal yang sehat. Kalau mengucapkan kalimat, kalau sudah marah, wah, kebun binatangnya keluar semua. Yang di kebun binatang itu, dipanggilin semua satu persatu. Biasanya kakinya ya, yang di kebun binatang itu keluar semuanya. Dan kadang, dia itu melakukan tindakan-tindakan di bawah akal yang sehat. Ya. Kadang kemarahan menimbulkan tindakan-tindakan di bawah akal yang sehat. Baru beli kemarin, baru ya, karena marah barang yang baru dibeli diapakan? Banting, Ustaz. Dibanting sendiri. Bayangkan baru beli sendiri sudah capek-capek beli, sekarang malah dibanting sendiri. Nah, itu karena memang kadang kondisi lagi apa? Marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang dimaksudkan marah. Berarti ini marah yang tercela ya. Iya, marah yang seperti ini yang dimaukan adalah marah yang tercela, yang pernah Rasulullah SAW menasehati kepada salah satu sahabatnya untuk la tahdub, jangan marah, jangan marah, sampai 3 kali. Para pendengar sekalian, ini yang kita dapatkan penjelasan Syekh Utsaimin apa yang dimaksud dengan marah di sini ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fusilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan itu mengganggu kepada kamu, syaitan itu melakukan gangguan-gangguan kepada kamu, fasta'idz billah, maka hendaklah kamu memohon perlindungan diri kepada Allah. Kenapa? Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fusilat 36, ketika ada seorang diganggu oleh syaitan. Dan di antara bentuk gangguan itu adalah di sini marah. Ya, karena tadi disebutkan marah itu adalah jamrah. Yulqiha syaitan bara api yang dilempar oleh syaitan ke dalam hati anak manusia, anak Adam. Diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Kata beliau, ya. Lama dzakara ta'ala, setelah Allah menyebutkan di dalam ayat sebelumnya untuk menghadapi al-adu minal insi, agar manusia menghadapi musuh dari kalangan manusia, wa huwa muqabalatu isaatihi bil ihsan, yaitu menghadapi musuh dari kalangan manusia dengan kebaikan. Zakara ma yadfa'u bihil adu minal jinni. Maka pada ayat 26 surat Fusilat, Allah sebutkan tentang cara menghadapi musuh dari kalangan jin. Apa itu? Wa huwal isti'adzah billah wal ihtima min syarrihi. Cara menghadapi mereka adalah, yang pertama, isti'adzah billah. Memohon perlindungan diri kepada Allah. Mohon penjagaan Allah Azza wa Jalla dari kejahatannya. Maka pada ayat yang kita baca, wa imma yanzaghunnaka syaitan nazghun, ai yang dimaksud yakni setan itu, ahsas tabi syai'in min nazaghati syaitan, apabila saat datang suatu yang datang kepada kamu, gangguan-gangguan dari syaitan, min wasawisihi, gangguan setan itu bisa wujudnya was-was, was-was yang ada di dalam dada. Wa tasyinihi lisyar, yang kedua, tasyin lisyar, memperindah. Setan itu membuat indah sebuah kejahatan. Itu merupakan gangguan setan. Kejelekan seolah apa? Kebaikan. Dipoles. Pokoknya mau berbuat jahat, tenang saja, ini tidak apa-apa. Nah, itu namanya gangguan siapa? Setan. Wa taksilihi anil khair. Yang ketiga, kata Syekh Nasir As-Sa'di, membuat malas melakukan kebaikan. Membuat malas. Ya. Malas melakukan kebaikan. Wa isabati bi ba'di dzunub, dan terjatuh kepada dosa-dosa. Wa ita'ati bi ba'di ma ya'muru bih. Nah ini, mentaati sebagian yang diperintahkan oleh setan. Nah, di antara perintah setan ini selalu dibikin suasana apa? Marah. Ya. Jiwanya itu sukanya marah. Kalau sehari tidak marah, rasanya apa? Pusing. Ya. Maka seorang wanita tidaklah bersabar. Ya. Jangan sampai tugas mulia yang ada di rumahnya itu menjadikan sebab syaitan memanfaatkannya. Ya. Hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Apa yang dihadapi, maka itu harus dengan ikhlas. Sehingga setan nanti tidak masuk. Sebab kalau sudah ikhlas, setan tidak akan apa? Berani. Ya. Ya. Jadi jangan sampai seorang wanita itu, barakallahu fikum, mau dimanfaatkan oleh setan ketika setan datang masuk. Menggoda kita untuk marah. Nah, suami pulang, misalkan dari pekerjaan, rumah dalam kondisi berantakan, ya, anak juga mungkin sedang apa namanya rewel semuanya, ya, jangan sampai kondisi seperti itu menjadikan sebab kurang sabarnya seorang wanita, sehingga semuanya dimarahi, suaminya pulang langsung dibentak, anaknya pulang dibentak, pekerjaan yang sudah rapi kemudian diapakan? Diacak-acak sendiri karena apa? Marah. Nah, ini namanya sedang dirasuki oleh apa ini? Setan. Setan dengan kemarahan. Maka segera ta'awud. Memohon perlindungan diri minasyaitonir rajim. Ya. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya setan itu ketika menggoda kepada anak Adam dengan segala cara, dan diantaranya adalah ini, menyuruh agar taat kepada sebagian perintah setan, dan diantara perintah setan tadi marah, ya, kemarahan yang tidak di atas kebaikan tentunya. Kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari, dikisahkan dari sahabat Sulaiman ibn Sabit menceritakan bahwa ada seorang di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istabba rajulan, ada orang saling caci memaki di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghadiba ahaduhuma, karena yang satu memaki, mencela yang lainnya. Apa? Dua orang ini saling caci memaki di hadapan Nabi, ya. Dikisahkan oleh Sulaiman, waktu itu Sulaiman ibni Suradin duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mencela yang lain. Akhirnya apa? Qad ihmarra wajhuhu. Qad ihmarra wajhuhu. Ketika marahnya sudah naik, ya, wajahnya apa? Memerah. Nah, yang tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, marah itu membuat wajah memerah, badannya terasa apa tadi? Panas, ya. Ditambah ototnya. Ototnya juga kenceng. Otot leher itu biasanya. Kadang otot tangannya juga memacu ini. Iya, Pak. Maka kata Sulaiman ibn Surat, ya, ketika orang ini wajahnya sudah memerah, maka Nabi mendekati. Maka beliau SAW mendekati dan menasehati. Inni la'a'lamu kalimatan. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Lau qalaha la dhahaba anhu. Kalau diucapkan kalimat itu akan hilang darinya. Ma yajidu, apa yang didapatkan. Ya. Dalam riwayat, lau qala a'udzu billah minasyaitonir rajim. Kalau seandainya mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kemudian dikisahkan di sini, qalu lirajul. Mereka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang marah ini. Nah, orang para sahabat menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada dua orang sedang saling marah, mencaci maki satu sama lain. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat. Kalau seorang mengucapkan kalimat itu, itu dalam riwayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang apa yang dia dapatkan. Para sahabat bergegas menyampaikan kepada dua orang yang sedang marah. Ala tasma'u ma yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah engkau mendengar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Eh? Yani apa? Mengucapkan ta'awud. Iya. Faqala, orang itu mengatakan, inni lastu bimajnunin. Ya. Aku bukan orang yang gila. Ya. Dalam riwayat yang lain, atarofi ba's amajnunun anta idhab. Ya. Apakah kamu melihat kalau saya ini tertimpa sesuatu? Apakah aku ini gila? Nah. Idhab, katanya. Pergi kamu. Nah, di sini. Ini orang lagi marah, ya. Gimana kalau lagi marah? Kayak orang gila tadi, Ustaz. Marah itu, ya seperti itu. Dinasehati malah apa? Tambah marah-marah, Ustaz. Ya. Maka Ibnu Hajar mengomentari tentang orang ini yang disuruh untuk berta'awud, supaya membaca ta'awud. Kenapa dia mengatakan idhab, pergi? Kemungkinan orang ini orang yang mengingkari, atau orang munafik, atau orang yang ghalaba alaihil ghadab, orang yang sedang dikuasai oleh apa? Kemarahan. Hatta akhrajahu anil i'tidal. Sehingga kemarahannya itu menyebabkan dia keluar dari sikap adil. Orang kalau sudah marah, biasanya tidak bisa berpikir dengan baik. Makanya hakim, seorang hakim tidak boleh memutuskan keputusan di saat suasana apa? Marah. Sebab nanti kalau sudah marah, nah ini keputusannya kurang apa? Kurang adil, ya. Sehingga orang tersebut menolak nasihat orang yang memberi nasihat. Padahal nasihat yang ditunjukkan itu bermanfaat. Bisa menghilangkan kemarahan. Iya, ini diantara jawaban yang disebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Waqil, ada yang mengatakan orang tersebut min jafa'il a'rab. Orang a'rab yang jafa', yang kaku. Ya. Orang yang kaku sulit menerima apa? Nasihat. Wa dhanna annahu la yasta'id minasyaitan illa man bihim junun. Sehingga orang a'rabi ini menganggap tidaklah orang berlindung diri kepada syaitan kecuali orang yang ditimpa apa? Gila. Ini saya gila suruh ta'awud. Ya. Ini diantara apa yang dijawab oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar. Padahal kalau seandainya orang itu ngerti bahwa marah termasuk jenis dari kejahatannya siapa? Syaitan. Ya. Karena itu orang yang marah walaupun bentuknya manusia tapi kadang perilakunya mirip dengan siapa? Syaitan. Ya. Orang yang marah kadang bentuknya manusia tapi kadang perilakunya membuat kerusakan. Entah hartanya, kadang pakaiannya disobek, perabot rumahnya diapakan? Banting-banting. Dibanting semuanya, motornya diapakan? Digulingkan, ya. Bahkan kadang ada yang tega membakar istrinya sendiri. Atau suaminya sendiri. Na'udzubillah. Demikianlah kerusakan. Berawal dari sebuah bisikan-bisikan syaitan yang namanya jengkel. Jengkel ya bahasa kita. Iya. Jengkel, marah. Iya. Sehingga barakallahu fikum, segala hal yang banyak menarik orang terjatuh kepada kejelekan, hendaklah atau kemarahan, hendaklah dia segera menjauhi, menghindari. Iya. Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita diperbaiki keadaannya dan Allah memberikan rezeki berupa kesabaran. Nah, sekarang kita bahas dulu jenis marah dulu ya. Marah itu kata ulama ada dua. Marah kalau dibagi ada dua. Yang pertama, al-ghadab, marah yang al-mahmud, marah yang terpuji. Apa itu? Marah yang terpuji. Huwa makana lillahi walil haqq. Marah yang terpuji adalah marah karena Allah. Dan marah karena kebenaran. Atau marah membela kebenaran. Ini yang terpuji. Ini biasanya marah yang muncul di saat seorang yang cemburu terhadap agamanya. Orang yang cemburu terhadap Islam, terhadap sunnah, itu marah yang demikian itu marah yang terpuji. Melihat ada salah satu di antara hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, mungkin istrinya atau anaknya, ya, terlihat tidak mau mentaatinya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka muncul apa? Kemarahan. Ini marah yang terpuji apa yang tercela? Yang terpuji ya. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa. Bagaimana kisah Nabi Musa? Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ya. Dia tinggalkan kaumnya. Bersamaan dengan itu Allah berikan kepada mereka Nabi Harun yang menemani kaumnya Nabi Musa. Telah pergi dan meninggalkan kaumnya dan didapati kaumnya dalam keadaan apa? Telah menjadikan apa yang dibikin oleh Samiri? Anak sapi. Ya, disembah. Ya. Maka Nabi Musa pulang dan marah yang luar biasa. Naam, dan menarik jenggot saudaranya sendiri. Siapa itu? Harun. Marah ditarik jenggotnya. Iya. Ini Allah kisahkan. Dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf 150. Iya. Sehingga marah karena sebab melihat orang melakukan ya kerusakan-kerusakan seperti ini, Nabi Musa alaihissalam begitu marahnya kepada Harun. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Ternyata Nabi Harun menasehati ya bahwasanya itu memang apa yang dilakukan oleh Samiri ya. Oleh dilakukan oleh Samiri. Ya, ini Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf lebih lengkap ayat 150. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang tercela. Apa itu marah yang tercela? Huwa adalah marah yang makana fi ghairil haq. Marah yang bukan di atas kebenaran. Walakin ittiba'an lihawa an-nufus. Tapi sekedar ikuti keinginan hawa nafsu. Ya, ini. Jadi biasanya karena urusan duniawiyah. Urusan dunia. Ya. Sehingga karena urusan dunia. Suami ingin ini. Istri ingin itu. Ya. Suami ingin rumahnya menghadap utara. Sementara istrinya ingin menghadap ke selatan. Akhirnya apa? Ribut. Ribut. Ribut. Hanya gara-gara urusan apa tadi? Dunia. Ya. Ini. Yang seperti ini. Barakallahu fikum. Hendaklah dihindari. Jangan sampai perkara-perkara yang seperti ini menjadi sebab setan. Ya. Masuk. Melemparkan bara yang panas. Yang membuat suasana menjadi rusak. Antara suami dan istri atau sebuah rumah tangga karena sebab perkara-perkara duniawiyah tadi. Dan inilah yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, la tahtab, jangan marah, ya. Itu pengertian marah dan jenisnya, ya. Sehingga marah itu ada dua, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Baik. Sekarang apa sih keutamaan orang yang bisa bersabar di saat muncul kemarahan? Ya. Orang yang bersabar menghadapi kemarahan berarti apa ini? Berhati-hati jangan sampai kemarahan itu menjadikan sebab melakukan pelanggaran-pelanggaran. Marah, apalagi dalam kondisi sudah bisa marah. Orang itu bisa marah. Dan memungkinkan untuk bisa marah dan mampu. Namun dia tahan. Keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tentang orang yang bisa menahan kemarahan di saat dia mampu. Hadis dari Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaiban wa huwa qadirun ala ayan hudahu ta'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri al'in masya'a." Dari Mu'adz ibni Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bisa menahan Ghaibon, kemarahan yang sangat besar, kemarahan yang tinggi. Ya, ini kemarahan bukan sembarang marah, tapi marah yang sudah memuncak. Ya, kemarahan yang sudah memuncak. Siapa yang bisa menahan dirinya untuk dari kemarahan yang sudah memuncak, wa huwa qadir, padahal dia mampu untuk menumpahkan kemarahannya, melampiaskan kemarahannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahullah, Allah akan panggil dia. Da'ahullah subhanahu wa ta'ala, Allah akan panggil dia. Ala ru'usil khala'ik, di atas kepala-kepala makhluk pada hari kiamat. Sehingga disuruh memilih bidadari-bidadari surga yang dia inginkan. Masya Allah. Ya. Disuruh memilih bidadari-bidadari surga yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Shahihul Jami' nomor 6522. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin yang di saat marah sedang naik memuncak tidak jadi ditumpahkan. Ya. Harapannya apa? Mendapatkan keutamaan tadi. Apa itu? Dipanggil di atas kepala-kepala makhluk pada hari kiamat dan disuruh memilih bidadari-bidadari apa? Surga, masya Allah. Dan inilah sifat orang mukmin, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-kazinina al-ghaib wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surat Ali Imran 134. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka itu orang yang mau menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Fis-sarra wad-dharra, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Mau infak di jalan Allah di saat kondisi lapang dan di saat kondisi apa? Sempit. Orang kalau infak di saat lapang enak ya. Enak. Tapi di sini apa? Fis-sarra wad-dharra. Insyaallah. Wal kazimina al-ghayb, dan menahan kemarahan di saat kemarahannya apa? Memuncak. Kemarin sudah sampai kepala, sampai ubun-ubun. Tinggal bersnya aja. Ya, tinggal bers. Ditumpahkan. Tapi tiba-tiba ingat. Ingat. Wah, ini marah yang tercelai. Apa manfaatnya kalau ditumpahkan kemarahan? Maka dia tahan. Mengharap pahala di sisi Allah. Maka inilah sifat mereka, hamba-hamba Allah, yang mau menahan kemarahannya, diberi oleh Allah balasannya jauh lebih baik daripada kepuasan di saat dia menumpahkan apa? Kemarahannya. Semua isi rumah dibalik semua. Lemarinya dibalik, ambenya dibalik. Semuanya diacak-acak. Setelah itu, puas katanya. Nah, ketahuilah, ucapan puas tadi ada gantinya. Yang Allah Ta'ala berikan di akhirat. Dengan apa tadi? Menahan emosi di saat emosi sudah apa? Memuncak. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang bisa sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dijadikan sebagai orang yang diterima amalan-amalan kita, segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.